Ustaz, dosa syirik itu satu-satunya yang gak bisa diampuni. Tapi bagaimana jika ada orang yang sudah terkena dosa syirik, benar-benar ingin bertobat kepada Allah, apakah masih ada harapan untuk diampuni? Teman-teman, yang dimaksud tidak diampuni itu ketika sudah dia meninggal, ya, ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dalam keadaan dia syirik itu dibawa sampai dia mau meninggal, dia enggak taubat. Tapi kalau antum masih dalam posisi hidup, sadar dengan itu, mau kembali masih peluang diterima oleh Allah dosa syirik itu untuk diampuni sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang musyrik di masa Nabi? Banyak orang musyrik menyembah patung-patung dan sebagainya. Kemudian mereka bertobat, kembali kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditinggalkan semuanya, bertakwa kepada Allah, hasuna islamu, membela Nabi, kerjakan tuntunan sunnah, masya Allah. Dan peluangnya digugurkan semua dosanya, masuk dalam kebaikan-kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tingkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dalam kehidupannya. Quran surah ke-8 ayat 29.